bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia yang sore ini bawa tadi sih pacar pertama ya siaran ya. Yaitu Dr. Ana Widya Saraswati. Beliau ini seorang terapis, ahlinya di hipnosis ya, bukan hipnotis ya. Oh, Widya. Hipnotis itu orangnya. Hipnotis itu orangnya. Saya oh, iya. Seorang hipnotis. Oh iya, ya itulah. Selama ini orang memang salah kaprah nyebutnya ya. Jadi kalau kita sebagai orang-orang yang bukan terapis hipnotis ini nyebutnya, gue kena hipnosis nih gitu. Iya, sebetulnya begitu. Oh, tapi malah gue kena hipnotis sih, padahal hipnotis itu orangnya gitu ya. Oke, ini menarik, sudah banyak pertanyaan juga. Nah, sekarang ini kan di luar sana memang banyak banget nih orang-orang pada bilang, ini gue master atau certified dari Amerika, NLP dan segala macam ya. Apa sih beda hipnosis dengan NLP, Mbak Widya? Ya, gini, saya jawab singkat saja. Kalau dalam hipnoterapi, salah satu teknik yang dipakai adalah teknik NLP. Mm-hmm. Itu salah satu teknik yang dipakai dalam terapi, gitu ya. Terus tadi saya boleh jawab tadi ya Pak Agus ya tadi kalau ada filter di bawah sadar kemudian itu ternyata nggak nembus ya, artinya ditolak, tetapi padahal itu penting gitu ya. Gimana dong terapisnya gitu ya. Nah ini sebetulnya sangat tergantung pada kecerdikan, pengalaman juga ya, jam terbang dari terapis. Karena selalu ada jalan untuk membujuk klien atau meyakinkan klien gitu ya, bahwa hal itu perlu dilakukan. Misalnya saya pernah mengalami gitu ya, saya meminta klien saya ini mendoakan orang yang pernah memperkosa dia gitu ya. Nah dia bilang, oh agama saya melarang mendoakan orang itu. Tentu kalau saya memandang bahwa mendoakan itu vital dalam apa namanya proses perbaikan dia, saya bujuk dia. Tetapi kalau ada cara lain, teknik lain yang bisa dipakai tanpa orang itu harus mendoakan, maka pakailah saja cara yang lain. Jadi itu adalah kecerdikan dan pengalaman dan apa namanya penguasaan berbagai macam cara lah ya, metode, teknik yang dimiliki oleh terapis. Jadi selalu ada optional gitu ya? Iya. Bang Kavi, cerita dong, share juga dong. Ya, saya pengen nanya begini, sebenarnya apa pemanfaatan yang paling paling besar gitu loh buat orang-orang yang di bisnis atau yang di karir? Itu apa sih? Apakah meningkatkan rasa percaya diri? Iya. Apakah meningkatkan skill-skill tertentu? Apa sih sebenarnya, atau menghilangkan rasa takut gitu loh. Yeah. Jadi sebenarnya ini bisa dipakai untuk orang bisnis atau orang karir di mana gitu. Oke. Okay. Saya senang banget dapat pertanyaan ini. Karena ini yang sebetulnya saya lakukan kalau diminta oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan training di tempat mereka. Jadi misalnya perusahaan itu punya sales misalnya ya. Nah, sales itu berhadapan dengan banyak orang. Satu ya, ada yang sales itu punya minder. Nah, itu yang diatasi. Itu blok gitu, ngeblok ya. Harusnya ketemu orang, ketika dikasih nama, disuruh telepon orang, begitu orangnya maju mundur kan, suruh telepon, begitu diangkat, paksa diangkat telepon, begitu orangnya enggak ada, langsung, untung enggak ada. Itu jelas-jelas ada blocking. Ya, nah itu harus dibereskan. Nah, itu dalam hal ini hipnosis bisa menjadi alat ya untuk membantu mereka. Yang lain lagi misalnya, gimana para sales itu bisa mencapai target kalau dia nggak yakin dengan target yang ditetapkan, sampai tua nggak akan bisa. Jadi itu yang peran itu yang kemudian dilakukan gitu ya. Apalagi misalnya, jadi dalam relasi, dalam melepaskan blocking-blocking dalam diri orang itu bisa dilakukan dengan sangat efektif. Pasti one by one, persen to persen, atau bisa banyak sih sebagai terapis gitu Mbak Widya? Kalau namanya workshop, itu dilakukan kelas gitu ya. Kalau dengan metode yang dilakukan di kelas itu ada yang belum terpecahkan, maka saya menyediakan waktu untuk konseling pribadi. Gitu. Jadi itu memang harus dilakukan karena ada orang yang level emosinya itu cukup ringan sehingga dengan teknik tertentu bisa dengan cepat diatasi, tapi ada juga yang level emosinya sangat dalam. Berkaitan dengan luka-luka batin di dalam gitu ya. Misalnya saya beri contoh, ada orang ini orang bank kebetulan yang jabatannya cukup tinggi, dia nggak bisa mencapai target per bulan 50M. Itu ada yang namanya di mental kita itu ada yang namanya ceiling, batas atasnya orang itu seperti apa gitu ya. Problem orang itu dua, dia nggak bisa nabung pada orang bank. Yang kedua dia nggak bisa capai target. Gitu ya. Bininya banyak. Bininya banyak. Jadi ya, bukan, bukan orang partai. Bukan orang partai. Waduh. Gimana? Terus gimana? Ketika dicari ke dalam, jadi itu dengan teknik yang ringan nggak bisa. Ya, teknik yang mudah diajarkan itu nggak bisa, maka harus dicari ke dalam dengan artinya dibantu terapis dengan terapi khusus. Ketemu di situ, blockingnya adalah dia waktu kecil dia merasa dirinya anak orang miskin. Kalau anak orang miskin membayangkan 50M itu nggak bisa, maka dia nggak bisa capai. Itu ceilingnya rendah. Itu harus dinaikkan tuh ceilingnya gitu ya. Jadi kalau gitu tolong semua dinaikkan dulu. Bukan, semua koruptor itu ceilingnya tinggi-tinggi. Sayang sekali. Ada salah ya. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Mbak Widya juga Bang Kami, ya. Mitra Bisnis tetap bersama kami. Nanti siapa tahu Anda beruntung akan mendapatkan buku Passion for Freedom ya Bang. Ya. Tadi selama 3 minggu ke depan plus t-shirt dari jalan-jalan ke Jogja deh, rumah pelancong masih dihadirkan untuk Anda mitra bisnis, jadi tetap bersama kami.